Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka kegiatan rutinitas kita sekali sebulan belajar menuntut ilmu, memperdalam pengetahuan kita dalam permasalahan agama ini, terlebih dalam permasalahan akidah, yang mana barakallahu fikum kita sadari bersama umat manusia terkhusus umat Islam berada dalam keadaan krisis akhlak. Banyak di antara mereka yang tidak mengerti akidah tauhid yang seharusnya diyakini dan dipahami dan diamalkan, sehingga di antara mereka banyak yang terjatuh dalam hal-hal yang barakallahu fikum menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan syirik wal iyadzu billah. Maka oleh karena itu pengetahuan dalam bab akidah sangat penting bagi kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa kali pertemuan kita jelaskan tentang surat Al-Fatihah. Kita mempelajari ayat demi ayat dan memahami maknanya dan intisari atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan dari surat Al-Fatihah tersebut. Di antaranya bahwa pada surat Al-Fatihah ini, terkhusus pada beberapa ayat atau 4 ayat di awal surat Al-Fatihah, kita mempelajari beberapa pelajaran bahwa pada ayat ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus memiliki prinsip atau dasar, yaitu al-mahabbah, al-khauf war-raja, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah di dalam ibadah kita kepadanya, dan di samping itu juga kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war-raja, dan juga kita mengharapkan balasan, ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Tidak boleh ada orang yang mengatakan ketika dia beribadah, kalau kamu beribadah kepada Allah, kamu enggak boleh berharap pahala, berharap surga, berarti kamu itu tidak ikhlas. Tidak seperti ini, ikhwani fiddin, jamaah sekalian. Justru inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala justru memberikan motivasi berupa balasan agar mereka sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Motivasi mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di jannah dan melihat wajahnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Coba lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi dengan balasan di surga, agar kita rajin dan tekun di dalam beramal dan tidak melakukan kesyirikan sekalipun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu keliru dan salah ketika ada orang yang mengatakan beribadah kepada Allah itu tidak boleh, barakallahu fikum, berharap surga dan balasan, atau tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari annar, barakallahu fikum, ini adalah pernyataan yang salah. Mereka menganggap bahwa ini akan mengurangi keikhlasan. La, justru disitulah letak keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ini beberapa pelajaran yang diambil dari 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah, 4 ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yang mana di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Fatihah ini, kita mengambil, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, bahwa di dalam ayat ini terdapat bantahan. Yang pertama yaitu terhadap orang-orang Khawarij wal-Wa'idiyah, orang-orang Khawarij dan orang-orang Al-Wa'idiyah. Siapa itu Al-Wa'idiyah? Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka hanya mengedepankan dalil-dalil atau ayat-ayat yang di situ terdapat ancaman, sehingga dia hanya mengedepankan rasa takut tanpa ada rasa cinta. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang seperti ini, yang memiliki akidah dan keyakinan seperti ini, muncul sikap-sikap ekstrim dari dia, terutama tentang orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang mereka, bagaimana tekun mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian akan merasa minder ibadah salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, kalian akan merasa minder. Barakallahu fikum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum yaqra'una al-Qur'an walakin la yablughu hanajirahum. Mereka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, tekun di dalam membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak sampai pada kerongkongan mereka. Karena dasar mereka beribadah kepada Allah itu sudah salah. Dasar beribadah mereka kepada Allah, pondasi di dalam beribadah kepada Allah itu salah. Sehingga ibadah yang mereka lakukan tidak bermanfaat dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an mereka enggak sampai ke kerongkongan mereka. Wallahu a'lam. Awal mula munculnya Khawarij ini, bibit-bibitnya sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Kemudian datang seseorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dan dia mengatakan, dia menggugat pembagian harta rampasan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad di dalam membaginya, karena sesungguhnya engkau itu tidak adil dalam pembagiannya. Dia menggugat hukum yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illam a'dil." Kalau seandainya, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau seandainya saya tidak berlaku adil? padahal beliau ini adalah makhluk kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di bawah kolong langit. Kemudian ketika orang ini beranjak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dia, "Sayakhruju min di'di hadzal rajul qaumun yaqra'unal Qur'an walakin la yablughu hanajirahum." Seakan keluar dari keturunan orang ini sekelompok orang yang mana mereka membaca Al-Quran, akan tetapi tidak sampai pada kerongkongan mereka. Yakhrujuna yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari prinsip atau nilai-nilai agama sebagaimana anak panah meleset dari atau keluar dari sasarannya. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak kembali lagi. Nabi mengatakan bahwa mereka telah keluar dari prinsip-prinsip agama. Wallahi'adzubillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek manusia yang terbunuh di bawah kolong langit, dan orang-orang yang mereka tumpahkan darah mereka, orang-orang yang mereka bunuh adalah khairu qatla tahta adimis sama. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang terbunuh dari tangan mereka. Ulah dari orang-orang khawarij tersebut. Lain adraktuhum laqataltuhum qatla adin wa samud. Andai kata saya mendapati mereka ketika muncul orang-orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud ini adalah kaum yang disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak sadar dan tidak paham. Disiksa dengan azab seketika dan mematikan mereka semua, membinasakan mereka semua. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mereka seperti Ad dan Samud. Barakallahu fikum. Tahzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras terhadap mereka, menunjukkan bahaya yang dimunculkan oleh mereka orang-orang khawarij itu sangat besar. Dan terbukti setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat konspirasi. Akibat konspirasi mereka tersebut, mereka menguasai kota Madinah, mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan tidak membiarkan, pada awalnya mereka tidak membiarkan Utsman keluar dari rumahnya, bahkan mereka tidak membiarkan Utsman mendapatkan air minum dari air sumur, yang mana sumur ini adalah dahulunya milik Utsman dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya mereka membunuh Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah setelah itu selesai urusan mereka? Tidak. Setelah meninggalnya Utsman, mereka terus melakukan konspirasi. Barakallahu fikum. Banyak di antara mereka bersembunyi di barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Utsman terbunuh, para sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. Mereka bersembunyi di dalam barisan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu muncul fitnah-fitnah sampai terjadi perselisihan antara para sahabat, antara pihak Ali dan pihak Aisyah, sampai terjadinya perang Jamal. Dan perang Jamal ini, ikhwani fiddin, kaum muslimin tercatat dalam sejarah masing-masing dari dua belah pihak. Barakallahu fikum, yang menjadi korban akibat perang Jamal ini yang terbunuh sampai 3.000. Dari pihak Ali 3.000 orang, dari pihak Aisyah juga 3.000 orang. Dan kebanyakan mereka adalah para sahabat dan putra-putra sahabat radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Dan sebelum terjadinya perang Jamal ini, barakallahu fikum, antara pihak Ali dan pihak Aisyah radhiyallahu anha sudah menyepakati perdamaian, islah di antara mereka. Barakallahu fikum, masing-masing sudah mengirim utusan dan mereka menyambut bahagia islah dan islah perdamaian tersebut. Akan tetapi orang-orang Khawarij yang bersembunyi, barakallahu fikum, di dalam barisan Ali bin Abi Thalib melakukan konspirasi. Mereka melakukan rapat darurat pada suatu malam yang hadir di dalam rapat konspirasi tersebut Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan dari dialah ajaran Syiah ini bermula, barakallahu fikum, ingin merusak agama Islam dari dalam. Ketika terjadi rapat di antara mereka, barakallahu fikum, ada yang mengusulkan, ya sudah, kita kalau seandainya terjadi perdamaian, kata mereka, maka kitalah pihak yang akan dirugikan, karena kitalah pelaku-pelaku pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan ditangkap dan kita akan dieksekusi, kata mereka. Ya sudah, ada yang mengusulkan, langsung kita serang aja Ali dan Aisyah. Ada yang mengatakan, kita bikin sebuah benteng, kita pergi ke suatu tempat dan kita bikin sebuah benteng dan kita bertahan di dalamnya. Kemudian semua usulan ini dimentahkan oleh Abdullah bin Sabah dengan dia mengatakan, kalau seandainya kita menyerang mereka sekarang ini, pasti kita akan dikalahkan, jumlah kita sangat sedikit. Kalau kita bersembunyi dalam sebuah benteng, suatu saat kita juga pasti akan dikalahkan. Lalu bagaimana? Dia mengusulkan sebuah usulan yang sangat keji dan sangat mungkar, yang mana efeknya meninggalnya ribuan kaum muslimin, yang mana banyak di antara mereka adalah para sahabat dan putra-putra sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah mengatakan, pagi-pagi buta kita menyerang, kita sekarang ini berada pada di dalam barisan Ali bin Abi Thalib, kita menyerang pihak Aisyah radhiyallahu anha, sehingga pihak Aisyah merasa kaget dan akan menyerang balik, akan melakukan pertahanan dan menyerang balik. Dan seketika itu juga kita menyebarkan itu bahwa pihak Aisyah melakukan serangan, yang mana di pihak Aisyah sendiri, ketika pihak Ali melakukan, orang-orang Khawarij ini menyerang mereka, tentu mereka memiliki pemikiran bahwa pihak Ali membatalkan perjanjian damai. Akhirnya saling menyalahkan dan pertempuran tidak bisa lagi terhindarkan ketika itu, barakallahu fikum, sampai terbunuhnya ribuan kaum muslimin. Banyak di antara mereka adalah perawi-rawi hadis, perawi hadis, penghafal-penghafal Al-Quran, yang mana mereka adalah para sahabat dan putra-putra sahabat, barakallahu fikum, wal-iyadzubillah. Ini bahaya Khawarij. Dari awal kemunculan saja, kemunculan mereka telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar, merugikan kaum muslimin. Akibat perselisihan yang terjadi ketika itu, yang diakibatkan oleh orang-orang Khawarij, banyak sekali jihad-jihad terbengkalai dan tertahan. Terbengkalai dan tertahan. Barakallahu fikum. Pemimpin kaum muslimin sibuk, barakallahu fikum, menata pemerintahan akibat ulah dari orang-orang Khawarij ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Dan kejahatan-kejahatan mereka tidak sampai di situ, dan terus menerus, dan sampai saat sekarang ini masih saja terus, barakallahu fikum. Yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awsan. Mereka membunuhi ahlul iman, orang-orang yang beriman, sementara mereka meninggalkan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, membiarkan orang-orang musyrikin hidup. Akan tetapi orang-orang yang beriman mereka perangi. Sebaik-baik jihad menurut anggapan mereka adalah jihad kepada kaum muslimin, memerangi pemerintah kaum muslimin yang sah. Dan terbukti pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Pada pemerintahan Muawiyah dan seterusnya, yang mereka perangi itu adalah pemerintah kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka bunuh. Tidak ada sejarah bahwa mereka menyerang daerah-daerah kufar, melakukan barakallahu fikum pembelaan-pembelaan terhadap kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang kufar. Justru mereka sibuk merusak dan menyerang kaum muslimin wal'iyadzubillah. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, fahuwa tadiqul masduq yaktuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Sehingga oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang mereka, apakah mereka itu kafir keluar dari keislaman ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang jelas bahwa kejelekan dari orang-orang Khawarij ini sangat jelas. Kejelekan mereka terus menerus kita rasakan sampai sekarang ini, dan bahaya dari mereka masih ada. Sehingga oleh karena itu kita masing-masing atau saling mengingatkan akan bahaya dari pemahaman-pemahaman Khawarij ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-hidayah dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayatu dalalatin wa irsyadin. Hidayah yang sifatnya dalalah dan hidayah yang sifatnya irsyad. Apa itu makna dalalah? Dalalah maksudnya adalah hidayah berupa penjelasan. Penjelasan. Hidayatul al-hidayah wal irsyad. Hidayatul dalalah wal irsyad, yaitu hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Hidayah ini Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka al-haq dan menerangkan kepada mereka al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka di dalam banyak firman-Nya dan juga melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fa hadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, maka kami memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk. Hidayah di sini maksudnya apa? Barakallahu fikum. Hidayah yaitu ad-dalalah wal irsyad. Allah menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Akan tetapi fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih mencintai, lebih menyukai kebatilan, kesesatan daripada petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga oleh karena itu hidayah ad-dalalah wal irsyad Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Adapun hidayah yang kedua, hidayah itu taufik wa qubulil haq. Hidayah taufik berada di atas jalan yang benar, ditakdirkan berada di atas jalan yang benar dan menerima al-haq. Hidayah ini hanya khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang menerima al-haq yang telah Allah terangkan, baik di dalam kitabullah ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah seperti ini hanya khusus bagi hamba-hambanya yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kita di dalam ayat ini meminta kepada Allah dua jenis hidayah ini. Kita meminta kepada Allah supaya diterangkan kepada kita mana itu al-haq, jalan yang lurus. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Maksudnya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkannya. Kita butuh kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya dikuatkan hati untuk mengamalkan ibadah tersebut, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan supaya kita bisa melakukan ibadah tersebut dengan tata cara yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan siapakah yang dimaksud? Maka di dalam ayat ini dijelaskan siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan dari orang-orang yang sesat. Ayat ini ikhwani fiddin menjelaskan kepada kita tentang tiga keadaan umat manusia. Tiga keadaan umat manusia. Yang pertama adalah mun'amun alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat? Maka dijelaskan di dalam surat An-Nisa, mereka adalah ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, bersama dengan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi dan as-siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berada di jalan yang sama dengan mereka. Supaya Allah memberikan hidayah kepada kita jalan yang sama dengan mereka. An-nabiyyin, asy-syuhada, as-siddiqin, was-shalihin. Merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti apa? Barakallahu fikum. Naam, yaitu nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu dan amal. Nikmat apa yang Allah berikan kepada barakallahu fikum as'al nabiyyin asy-syuhada was-shalihin was-siddiqin? Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Ketahuilah, nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat ilmu dan amal. Tahu dari mana ayat selanjutnya? Barakallahu fikum. Yang mana di dalam doa tersebut Allah mengajarkan kita dalam doa tersebut, bukan jalannya al-maghdub, orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu orang yang Allah murkai? Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu al-Yahud. Al-Yahud. Barakallahu fikum. Al-Yahud adalah orang-orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang amalan yang sangat besar yang mereka tinggalkan dari ilmu yang mereka ketahui dan mereka pelajari adalah mengamalkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berilmu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang sesungguhnya yang telah Allah sebutkan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur dan Injil. Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang para sahabat Nabi juga disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan amal dari ilmu yang sudah mereka ketahui. Adapun ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasoro, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang banyak beramal akan tetapi tidak ada ilmu pada amalan mereka sehingga mereka sesat. Sehingga oleh karena itu nikmat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah nikmat ilmu dan amal yang telah Allah berikan kepada an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.